من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى برفرمان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Tidaklah dari binatang-binatang melata kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Wa fis samaa'i rizquhum wa ma tu'adun. Dan di langit sudah ditetapkan rezeki kalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan. Dua ayat tadi menjelaskan bahwasanya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam min hadis Abdullah bin Mas'ud marfu'an ila nabi alaihi salatu wassalam inna ahadakum la yajma'u fi baqi ummihi. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan di perut kalian, di perut ibu-ibu kita, arba'ina, selama 40 hari berupa nutfatan, sekumpal air mani, kemudian 40 lagi berbentuk darah, kemudian 40 hari lagi berbentuk sekumpal daging. Summa yu'marul maliku, kemudian malaikat diutus diperintahkan untuk menulis bikat biriski, menulis rezekinya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat ingda Muslim qala Allah qala malikul rabb. Malaikat bertanya kepada Rabb-nya, adzakarun am unsa? Ya Rabbi wa ya Rabbi, apakah janin ini laki-laki atau perempuan? Fayakdhi ya Allah masya'a. Allah pun memutuskan laki-laki atau perempuan sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian malaikat lain bertanya, bagaimana dengan rezekinya ya Allah? Fayakdhi ya Allah masya'a. Allah memutuskan rezekinya. Kalau kita pahami dari hadis tadi bahwasanya rezeki kita sudah diputuskan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah pahami, perhatikan perkataan Rasul alaihi salatu wassalam min hadithi Abdullah bin Mas'ud inggal haqib al-mustadrak qala Rasul alaihi salatu wassalam la yakhruj ahad minkum. Tidak mungkin tidaklah seseorang dari kalian meninggal dunia, hatta yastakmila rizquh, sehingga sudah sempurna rezekinya. Ini menunjukkan bahwasanya ajal dan rezeki itu bergandengan. Selama kita hidup, pasti rezeki itu masih ada. Kalau kita sudah dicabut nyawa kita, berarti sempurna rezekinya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah di dalam mencari rezeki. Bertakwalah kepada Allah di dalam mencari rezeki. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat setelah ditetapkannya rezeki, ajal dan rezeki senantiasa bergandengan? Ada rezeki pasti kita belum mati. Belum mati, belum wafat. Belum wafat berarti ada rezeki. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki. Kenapa kita mencari yang haram sedangkan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak andai kata kita mencari yang haram dan itu bukan rezeki kita, kita enggak mungkin akan dapat. Walaupun kita berupaya dengan upaya yang haram. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki. Poin yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyu lahmin nabata min haramin fannaru aula lahu. Daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan seorang laki-laki, yang si laki-laki itu dari posisi sabar, as'asa akhbaro, dalam posisi badannya berdebu, rambutnya kusut, wayamutu yadai ila sama, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Seorang tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah alaihi salam mengatakan, wa mat'amuhu haram wa ghudiya bil haram, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Sedangkan makanannya haram, minumannya dari hasil yang haram, dia dikasih makan dengan hasil yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Menunjukkan bahwasanya makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita, yang masuk dalam perut kita, memberikan efek yang besar, memberikan bahaya yang besar pada dirinya. Dan tidak ada bahaya yang paling besar dalam kehidupannya di saat dia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditolak rezeki, ditolak doanya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal hunaka Allah min hadza, apakah di sana ada yang lebih membahayakan daripada ini? Tidak ada. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan, fa ajmilu fit talabi, baguslah, perbaikilah di dalam mencari rezeki. Carilah rezeki-rezeki yang halal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Walaupun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh kita untuk mencari rezeki. menyuruh kita untuk mencari rezeki, berupaya dan berusaha untuk mencari rezeki. Kemudian fa in istabta'a ahadun, jikalau rezeki kita itu dilambatkan oleh Allah, jikalau rezeki kita itu dilambatkan oleh Allah, permintaan kita kepada Allah dilambatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala tatlubu bimaksiatillah, maka janganlah anda mencari rezeki dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah wahai seorang hamba, bersabarlah wahai seorang hamba, rezeki anda dilambatkan oleh Allah, rezeki anda diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, seorang hamba ketika diakhirkan rezekinya, seorang hamba ketika diakhirkan rezekinya atau tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya dengan takdir Allah yang Allah telah putuskan, dan anda bersabar, faqala rahimahullah, fayu'tiyullahu bima huwa anfa'u laka, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada dunia yang Allah akan berikan kepada anda. Maka bersabarlah, bersabarlah. Kita sudah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah putuskan kita posisi miskin, gak punya rezeki. Upaya sana sini, kerja sana sini, jualan sana sini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap takdirkan kita sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang tidak punya. Dan anda bersabar atas hal demikian ini, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi anda, lebih baik bagi anda, lebih istimewa bagi anda daripada dunia yang anda minta, daripada dunia yang anda minta. Kemudian perlu dipahami, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberi rezeki tidaklah sama, tidaklah sama. Ada yang diberi rezeki oleh Allah banyak, ada yang diberi oleh Allah rezeki yang sederhana, ada yang diberi oleh Allah rezeki yang sedikit sekali. Dan itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufaddilu ba'dakum ala ba'din fil rizqi, kami Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan, memberikan lebih di dalam rezeki sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah dan dibagi oleh Allah. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Maka ayat ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, kalau rezeki itu sudah dibagi oleh Allah dan gak mungkin sama, pasti ada yang lebih dan pasti ada yang gak lebih. Kenapa kita hasad kepada saudara kita? Kenapa kita hasad kepada saudara kita yang Allah telah berikan rezeki kepadanya? Kenapa kita harus saling bunuh-membunuh dikarenakan masalah rezeki, dikarenakan masalah dunia? Kenapa kita harus saling hajar-menghajar, saling jauh-menjauh di antara kita disebabkan masalah rezeki, sedangkan yang mengatur rezeki bukan kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Itu menunjukkan betapa lemah keimanannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa lemah keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masalah rezeki duniawiyah dijadikan rebutan pertengkaran, padahal masing-masing sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya Allah, sesuai dengan keadilannya Allah, sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya berupaya dan berusaha. Semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian para ulama memberikan hikmah. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu tidak sama? Kenapa memangnya? Ada apa dengannya? Pahami wahai kaum muslimin. Itu semuanya menunjukkan Allah lah yang mengatur. Menunjukkan keyakinan kita tentang tauhid rububiyah kita. Bahwasanya Allah itu mengatur segala-galanya. Menunjukkan bahwasanya Allah itu mudabbir, mengatur semuanya. Kalau kita mau mengkritik Allah, kenapa enggak sama ya Allah? Sama-sama kerjanya, sama-sama jualannya, sama-sama menikah. Yang satu dikasih anak, yang satu enggak dikasih anak. Sama-sama kerjanya, kenapa enggak sama? Anda wahai hamba diuji oleh Allah dengan tauhid Anda. Paham enggak Anda dengan Allah itu adalah rububiyah? Allah yang mengatur. Allah yang mengatur semuanya. Perhatikan tauhid Anda, tauhid rububiyah Anda. Meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segalanya. Allah yang memberi rezeki semuanya. Yang kedua, pahamilah kalau di dunia itu rezekinya berbeda-beda, berarti di akhirat juga kita akan berbeda-beda. Di dunia kita berbeda dalam masalah rezeki. Pahamilah, besok kita di akhirat juga akan berbeda-beda. Naam. Berbeda-beda dalam masalah kelas surga. Berbeda-beda dalam kita mendapatkan kenikmatan surga, iya. Kalau kita mendapatkan surga, kalau tidak, neraka lah tempatnya. Yang nomor tiga, dibagi-baginya rezeki. Wahai orang yang kaya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Anda melihat orang yang di bawah Anda. Yaqul Rasul alaihi salatu wassalam min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa dhalika azdaru alla tastaghilu ni'matallah. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang-orang di atas kalian. Dengan itu Anda lebih bisa mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada Anda. Dengan Allah Subhanahu wa taala membagi dengan pembagian yang berbeda-beda, supaya orang yang kaya yang Allah berikan rezeki yang lebih bisa bersyukur, bisa melihat orang di bawahnya dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang rezekinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar atas ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan diri Anda kepada Allah, karena Anda adalah hamba dan Allah adalah pencipta. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, mohon direnungkan. Dari keterangan tadi kita sudah paham bahwasanya rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pusing sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Kenapa kita itu pusing, stres sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mikirkan siang dan malam ngurusi rezeki kita, padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, khatir himmataka bima umirta wa ma la zunna laka. perhatikan pikiranmu, fokuskan pikiran kamu tentang ibadah yang Allah telah perintahkan kepada kamu, dan itu gak ada jaminannya. Surga dan neraka untuk kita tidak ada jaminan. Kenapa kita memikirkan sesuatu yang sudah ada jaminannya? Kita fokuskan hari-hari kita, memikirkan hari-hari kita tentang rezeki kita. Padahal ini sudah difokuskan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita, kita harus memikirkan tentang ibadah kita, memikirkan surga dan neraka kita. Karena ini belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita mendapatkan jaminan masuk surga? Sudahkah Anda dijamin amalan Anda pasti diterima oleh Allah? Belum ada jaminan. Belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita enggak pernah memikirkan tentang ini? Kenapa kita enggak memikirkan yang seharusnya kita pikirkan adalah ini? Karena ini tidak ada jaminannya. Berarti kita harus berpikir, berpikir, berpikir untuk masalah maslahat kita, kebaikan kita di akhirat nantinya. Kenapa kita pusing di dunia urusan rezeki kita? Sampai sana sini kita berpikir, sampai sini malam gak bisa tidur. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Ya akhi, ya Abdullah, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Anda sudah ditanggung oleh Allah. Gak akan mati. Kalau Anda kata kita mati, Anda kata kita wafat, rezeki kita sudah habis. Paham ini, yakinilah ini. Sehingga Anda bisa fokuskan diri Anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan masa depan Anda di akhirat nanti, itu yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan ngaji kita ini sama-sama bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan hati untuk memikirkan tentang akhirat kita, dan sedikit melupakan tentang urusan-urusan dunia kita, karena urusan-urusan dunia kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, wahai Rasul Salam, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.